Mitra Bisnis, sebelumnya ekonom Faisal Basri menyebutkan bahwa statistik bisa berfungsi sebagai pengambil keputusan pada permasalahan di berbagai sektor usaha dan pemerintahan. Hal itu berdasarkan tingkat akurasi dengan juga memperhitungkan sampling error dari data-data yang terkumpul. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Statistik itu bisa mengukur tingkat akurasi. Tidak ada yang 100%. Kalau 100% milik Tuhan. Jadi kalau 100% itu nggak ada gunanya lagi ilmu kan. Jadi yang namanya sampling itu pasti ada kesalahannya. Makanya ada sampling error. Jadi tingkat keakurasiannya pada umumnya di level 95%. Ada juga yang bagus sekali itu 99%. Jadi kemungkinan melesetnya cuma 1%. Tapi secara umum 95% sudah diterima. Kalau melebihi 10% tingkat errornya itu agak sulit untuk diprediksi. Jadi misalnya kalau errornya 15%, ada tiga fenomena. Jadi pendapatan si A 11.000, pendapatan si B 11.500, pendapatan si C 12.000. Kan selisihnya kecil kan, cuma 500 gitu ya. Nah, tidak sampai 10% selisih. Tapi sampling errornya 15%. Nah, itu bisa salah gitu. Kemungkinan salahnya besar. Jadi secara statistik perbedaan-perbedaan tiga orang si ABC ini tidak signifikan. Lalu apakah dalam sebuah survei besar ada peluang terjadinya rekayasa hasil, Pak? Bisa ada peluang, tapi di rekayasa itu ada batasnya. Yang saya katakan batasnya itu tadi, kalau di rekayasa terus jadi anomali dia. Jadi orang bicara tentang pertumbuhan tinggi, tapi buktinya ekonomi lesu, nggak bisa dibohongi. Dan ada nanti yang mengcounternya. Jadi statistik will confess, data will confess, akan bersaksi sendiri dia gitu. Kemudian rekayasa itu bisa ditelusuri. Jadi misalnya angka kemiskinan turun drastis gitu, dari 20% jadi 15% dalam waktu 1 tahun. Kan bisa dilihat samplingnya seperti apa dan kejadiannya seperti apa waktu di survei. Jadi oh, kemiskinan itu turun karena pemerintah 2 kali menggelontorkan raskin dalam sebulan. Kan harusnya sebulan sekali. Nah, jadi ada rekayasa gitu. Bisa dilacak. Di alam negara yang terbuka, berbohong itu hampir tidak ada tempat. Jadi, menurut saya statistik di Indonesia dari waktu ke waktu sudah menunjukkan perbaikan yang sangat berarti. Bahkan kita lebih baik daripada negara-negara tetangga gitu. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.